الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. طيب kita melanjutkan pelajaran kita di syarah usul al-iman di bab al-mu'min al-qawi khairun min al-mu'min al-dha'if. طيب di ucapan Syekh hafizahullah taala qala fal aslu fi hadha huwa al jam'u bainal amrayni, yang pokok dalam masalah ini adalah mengumpulkan dua perkara ini. Apa itu? Al hirsu ala ma yanfa', semangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi kita, untuk usaha agama kita, amal soleh kita, semangat. Demikian juga untuk usaha wal isti'anah billah. Demikian juga usaha dunia kita, kita usaha semangat untuk akhirat kita, dunia kita, barakallahu fikum, kemudian minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tawakal kepadanya, barakallahu fikum, dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, al-hirsu ala ma yanfa' wal isti'anatu billahi wa tawakkuli alaihi, semangat menekuni betul-betul apa yang kita usahakan, barakallahu fikum. Usaha dagang silahkan tekuni, usaha apa yang dihalangkan silahkan tekuni, usaha akhirat anda, ibadah anda, proyek amal soleh anda tekuni, barakallahu fikum, sambil isti'anah minta pertolongan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepadanya. Fa hadza bihi dalilun ala anna sa'ya fi talabir rizqi wa ghairihi minal umuri nafi'ati la yakfi dun at-tawakkuli 'ala Allah wal isti'anati bi talabil auni minhu. Fa hadza bihi dalil. Di hadis ini juga dalil bahwa as-sa'y fi talabir rizq, berusaha mencari rezeki, tidak boleh mengandalkan kecerdasan tok, modal tok, keterampilan tok, tidak bisa. Jangan mengatakan, oh saya mengumpulkan harta sebanyak ini karena memang saya memiliki kemampuan untuk itu, hebat saya, relasi saya banyak, saya orang terpercaya dan seterusnya, modal saya besar. Tidak bisa. Dalam mencari rezeki dan yang lainnya dari perkara-perkara yang bermanfaat, layak fi, tidak hanya bisa tok usaha anda semata, harus anda tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan isti'anah minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu di satu sisi. Fala yuktasarul insanu ala tawakkuli ala Allahi wa yatruku ala as-sa'ya li talabil khair. Kebalikannya juga tidak boleh. Dalam artian hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tidak melakukan usaha secara baik. Ogah-ogahan, santai-santai, asal-asal. Asal-asalan. Apa adanya. Kemudian katanya tawakal, yang penting tawakal. Tidak. Anda sungguh-sungguh, barakallahu fikum. Anda sungguh-sungguh dagang, sungguh-sungguh dagang, dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan. Anda beternak, Anda bertani, Anda usaha apapun, silahkan sungguh-sungguh tekuni, pelajari apa yang Anda usahakan itu. Kemudian disertai dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Tidak boleh, oh ini kan terjadi semuanya karena memang saya, memang saya. Tidak ada hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Harus anda berusaha semaksimal kemampuan anda dan anda harus bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tidak boleh juga kebalikannya. Yang penting tawakal, yang penting bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian asal-asalan. Berikut tidak berhasil, wah Allah tidak perhatian ke ana, Allah subhanallah, dia menyalah-nyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah memerintahkan Anda untuk bersungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Wala ya'tamidu 'ala as-sa'i wa admanani. Fala yaqtasirul insanu 'ala tawakkuli 'ala Allah wa yatruku as-sa'ya li talabil khair wa la ya'tamidu 'ala as-sa'i wa yatruku tawakkul 'ala Allah. Fala budda minal jam'i bainal amrayni. Tidak semata-mata apa? Usaha itu tanpa tawakal. Tidak boleh juga tawakal itu tanpa usaha. Tapi dua-duanya harus dikelopkan. Usaha semaksimal mungkin dan tawakal sepol mungkin. Ini al-jamu bainal amri. Wa qawluhu wa la ta'jazan. Dan jangan kalian malas. Yani la taksal wal ajz huna maknahu al kasal wal khumul, malas. Tapi khumul yakni gimana Mbak? Dia malas no? Dia mampu melakukannya tapi tidak mau. Tapi beda dengan orang yang sakit, mungkin kita katakan memang dia sakit. Subhanallah. Al-kasal wal khumul id ba'dun nasi yuq'idhul ajz wal kasal. Sebagian orang tinggal di rumahnya, yang menjadikan dia tinggal adalah malas, ajz. Walihada yanha sallallahu alaihi wasallam al-ajz wal kasal. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk berlaku tidak mampu dan malas. Walihada ista'adha sallallahu alaihi wasallam al-ajz wal kasal wa minal jubni wal mukhli. Oleh karena itu Rasulullah minta perlindungan kepada Allah dari empat penyakit ini. Al-ajz, ketidakmampuan, wal-kasal, kemalasan, wal-jubn, penakut, wal-bukhl, kikir. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal-kasali wal-jubni wal-bukhl. Empat penyakit ini Rasulullah minta perlindungan. Karena ini adalah pangkal dari apa? Ketidakberhasilan. Pangkal kemelaratan ini. Barakallahu fikum. Al-ajiz wal-kasal wal-jubn. Jubn ini penakut. Barakallahu fikum. Dia mau usaha, pikir ini modal mau keluar banyak ini dia. Mau kembali tak pulang gak nyanda ini dia. Isu hal namanya usaha. Barakallahu fikum. Ya silahkan hitung-hitungan dulu. Barakallahu fikum. Kalau tidak masuk hitung-hitungan Anda ya enggak usah. Paham? Sekali lagi, kalau tidak masuk dalam hitung-hitungan Anda usaha itu enggak usah jalankan usahanya. Jadi, itu namanya 1 tambah 1 kurang 1. Tetap 1. Apalagi tambah kurang lagi 1 0 akhirnya. Jadi, kalau mau usaha dikalkulasi dulu bagaimana ini prospeknya, bagaimana apanya. Jadi, baru dilakukan. Kalau enggak usah. Contoh sederhananya, Anda kebun jagung di gunung sana, jauh. Jadi, kendaraan ke sana sangat jauh. Jadi, dari gunung ke kaki gunung bapikul. Jadi, dan dari kaki gunung ke kampung, bayar ongkos. Memang, hitungannya ton. Ton, sekian ton. Jual ke sana, 15 juta, banyak. Hitung para hitung, gaji BPT, ongkos pupuk, beli pupuk, kemudian ongkos bapikul dari atas ke bawah, dari kaki gunung ke kampung, habis 15 juta. Barakallahu fikum. Itu namanya tidak masuk hitung-hitungan. Baik, kalau sudah Anda hitung-hitung begini tidak masuk, sudah jangan pernah ulangi lagi. Baik. Kalau masih Anda menekuninya berarti akal Anda dipertanyakan. Subhanallah. Artinya kalau Anda masih mau cari lokasi yang dekat jalan. Potong ini masalah apa? Masalah pikul memikul. ongkos macam-macam ini. Karena di situ tak buang duit banyak. Di situlah untung Anda sesungguhnya. Lebih mending Anda sewa tanah di dekat jalan raya. Barakallahu fikum. Itu namanya berpikir, namanya sungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Masuk hitung-hitungan. Namanya ihris ala ma yanfa'uka. Paham ini? Tahin. Atau mengatakan, oh, nyanda ada terambil kobong, cuma di gunung sana itu terambil kobong. Silakan bertanam di kobong situ, tapi jangan tanam yang berat-berat. Milu itu setengah hati muangka. Barakallahu fiikum. Tanam cabai ke sana. Barakallahu fiikum. Itu namanya jalankan itu pikiran otak. Barakallahu fiikum. Cuma satu karung kok, anggap satu karung, masya Allah. Harga 50 ribu satu kilo. Atau Anda satu gresek-gresek, yuk antum setiap hari ke sana bolak-balik setiap hari satu gresek. 5 kilo kali yuk. Satu bulan berapa banyak? Ini namanya apa? Hitung-hitungan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kalau tidak masuk dalam hitung-hitungan, tidak usah lakukan pekerjaan itu. Capek, letih, tidak ada hasil. Sementara umur ini semakin kesana, semakin tua kita, tenaga semakin kurang. Bukan semakin kuat orang, bukan semakin perkasa. Jadi ini, Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli, pangkal kemiskinan, kemelaratan. Baik. Fa idza fa'alta hadza bi an sa'aita fi talabil khairi wasta'anta billah. Kalau engkau sudah lakukan ini semuanya, engkau sudah tekuni pekerjaanmu. Baik, cari bagaimana yang terbaiknya. Wasta'anta billah, dan engkau pun sudah minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, fa in hasala kullu maqsudin fahamillah. Kalau terjadi apa yang kita inginkan, barakallahu fikum, ada buahnya, ada hasilnya, ada keuntungannya, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa illam yahsulaka ma maqsuduka fala tatahassar wa tayas. Kalau ternyata tidak terjadi apa yang engkau sudah impikan, oh, tim anak kasih keluar modal begini, insyaallah jadi begini. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tidak ada sesuai perhitungannya, tidak masuk. Barakallahu fikum. Baik. Pergerakannya tidak masuk. Padahal dia kalkulasi dia ini, oh, untung sekian. Ternyata tidak seperti itu. Ada saja yang menjadikan, barakallahu fikum, walaupun dia sudah usaha, hasilnya masya Allah, ketika dia dijual, harga anjlok. Nah kan itu saja. Baik. Ketika dia jual, harga anjlok. Padahal dia sudah usaha semaksimal kemampuan dia. Baik. Hasilnya lumayan. Jagungnya masya Allah bagus, besar-besar. Tapi begitu dijual, ternyata harga turun. Wah, ini luar kehendak Anda, di luar kehendak, di luar usaha Anda. Paham barakallahu fikum. Tapi ketika wilayah itu masih bisa Anda usahakan, ya lakukan semaksimal kemampuan Anda. Anda jaga, Anda pupuk, Anda siangi, Anda macam-macam. Datang hama langsung semprot, macam-macam. Itu adalah wilayah Anda. Anda bisa melakukannya. Barakallahu fikum. Tapi begitu turun ke pasar, ternyata harga anjlok, itu bukan di luar apa? Itu bukan kemampuan Anda. Barakallahu fikum. Allah sudah menentukan bahwa rezeki Anda tahun ini hanya sekian. Barakallahu fikum. Usaha Anda kali ini gagal. Itu saja. Baik. Sehingga kita berada di antara dua keadaan, imma syukur wa imma sabar. Dan semuanya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi, ketika kita gagal dalam usaha kita kali ini, itu adalah kebaikan untuk kita. Supaya Anda kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak congkak, tidak sombong, tidak takabur. Okay. Kalau untung-untung terus, berhasil-berhasil terus, oh memang kita yang pandai, memang kita yang muncul takaburnya, jauh dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu saat Allah Subhanahu Wa Taala pengen Anda kembali, Anda sadar dengan Anda dijadikan apa, usaha Anda pada saat itu tidak berhasil atau tidak sesuai dengan harapan Anda, agar supaya Anda kembali sadar, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilam yahzullaka maqsuduka fala tatahassar wa tai'as. Jangan putus asa. Bal i'lam anna hadha qada'un wa qadar. Ketahuilah bahwa semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda untung, Anda rugi, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik semuanya. Subhanallah. Baik. Ada orang, dia usaha biasa-biasa saja usahanya. Kali itu dia dapatkan harta, dia mendapatkan hasil yang luar biasa, tidak sesuai dengan perkiraan. Dia tidak sesuai dengan perkiraan dia. Ternyata hasilnya luar biasa. Kemudian langsung dia mengatakan, ke istrinya, sekarang juga kita daftar naik haji. Ini Allah berikan sekarang itu naik haji. Wallahu a'lam, boleh jadi cuma kali ini kita diberi kesempatan. Baik. Dia tebar nener udang. Udangnya jadi, biasanya enggak jadi seperti itu. Jadi, kemudian harganya melambung tinggi. Langsung barakallahu fikum dia daftar, tahun depan langsung naik haji. Setelah itu tidak pernah lagi terjadi kejadian itu. Artinya pada saat itu memang diberikan kesempatan dia untuk apa? Naik haji. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia tangguh-tangguh, oh nanti Jo, anu ku banyak-banyak. Setelah itu tidak ada lagi kesempatan. Wah, ada wakil. Ketika seorang sudah mulai berhasil, diingatkan oleh saudara-saudaranya, "Pak, sudah boleh haji ini, sudah boleh daftar." Kelihatannya rezekinya alhamdulillah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, nanti Jo, masalahnya masih banyak biaya ini. Ternyata tidak selamanya rezeki itu sama seperti itu. Akhirnya ekonominya semakin turun, akhirnya tidak jadi haji. Sampai mati tidak naik haji. Padahal pernah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuh sehat pada saat itu, duit melimpah pada saat itu. Subhanallah. Jadi kita di antara dua ini. Barakallahu fikum. Baik, kita untung, dengannya kita syukur, dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita rugi, juga kita akan bersabar dan dengannya kita datang mendekat Allah Subhanahu wa taala. Bali alam anna hadza qada'u wa qadar wa annahu law kana quddira laka hadza syai' la hasal. Farda bi qada'illah wa qadarihi ba'da taqdimil asbab. Oh, ternyata itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka ridalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah Anda telah mengeluarkan usaha upaya Anda, asbab Anda telah jalankan. Wa ammar ridha bi qada'illah wa qadarihi ma ta'tilil asbab fa huwa ghairu masyru'. Adapun ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa menjalankan asbab, maka ini tidak dituntunkan dalam syariat kita. Ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa menjalankan asbab itu namanya angan-angan. Barakallahu fiik. Anda mau usaha, Anda mau kaya raya, Anda mau mapan hidupnya, tapi tidak mau kerja. Hanya sekedar Allah Maha Pemberi, Allah Maha Rezeki. Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pemurah dan seterusnya. Anda tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, tidak betul. Barakallahu fiik. Baik. Tidak seperti itu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Baik, harus menjalankan asbab. Kalau begitu modelnya Rasulullah tidak perlu berperang. Tahu-tahu kaum kufar kalah saja, langsung mati aja semua. Baik. Tapi semuanya harus dijalankan dengan asbabnya. Anda pengen dapatkan keuntungan, silahkan dagang. Barakallahu fikum. Agar. Demikian juga untuk urusan-urusan akhirat kita, amal soleh kita. Anda mau mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, silakan beramal saleh, jauhi maksiat. Tidak ada demikian. Allah telah mengikat antara sebab dengan musababnya. Baik. Sebab dengan akibatnya. Fa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza la kana kadza wa kadza fal qadaru la yunji minhu syai'. Pada asabaka syai, kalau engkau ditimpa sesuatu, musibah, fala taqul law anni fa'altu kadza, taib kana kadza wa kadza, oh seandainya aku lakukan ini maka akan terjadi ini dan ini. Tidak perlu. Tidak perlu. Fa'inil khair la yunji minhu syai. Baik. Walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al. Qadar tidak akan pernah terlepas darinya segala sesuatu. Pokoknya itu sudah menjadi takdir Allah, itulah yang terjadi. Maka hendaknya kalian mengatakan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Kata-kata inilah dan keyakinlah yang menjadikan Anda tenang. Tidak stres apalagi gila dalam menghadapi kehidupan ini. Qadarullah wa masyaallah. Khalas. Baik. Anda pun mengatakan, "Oh, seandainya begini, tidak akan kembali apa yang sudah hilang." Seandainya usahanya tidak perlu. Tinggal perhitungannya, bagaimana menghitung-hitung, bagaimana memperkirakan. Barakallahu fiikum. Baik. Jadi orang mesti apa? Usaha, berpikir. Barakallahu fiikum. Mestinya dipelajari segala sesuatunya untuk terhindar dari penyesalan. Tapi kalau sudah memang sudah segala sesuatunya dipelajari, dilakukan, tapi memang tetap gagal, ya qadarallahu wa ma syaa fa. Tapi itu bukan menjadikan kita apa putus asa dan khalas pasrah, enggak bisa. Ketika gagal ada harus apa? Tanda tanya ulang, apa yang menjadikan gagal? Barakallahu fikum. Ada mungkin yang belum saya jalani di sini. Kan demikian. Keberhasilan itu adalah ketidakberhasilan itu adalah barakallahu fikum tantangan untuk bisa lebih baik. Jangan nyak mampu sudah tinggalkan, akhirnya enggak bisa sama sekali. Tetap berlaku ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kalau kali ini gagal, dipelajari apa yang menjadikan gagal. Barakallahu. Kecuali kalau kegagalan itu di luar kemampuan kita. Ingat, kecuali kalau kegagalan itu di luar kemampuan kita. Seperti kita sudah usaha, hasil panenan bagus, ternyata begitu dijual apa? Harga anjlok. Anda harus berpikir dari situ. Itu juga harus. Bagaimana caranya? Kita bercocok tanam di saat panen harga tidak anjlok. Agar. Ini jadi pelajaran kegagalan itu akan menjadi pelajaran. Barakallahu fikum. Jangan ketika rica mahal, rame-rame tanam rica. Baik. Rame-rame tanam rica, panen semua, rica anjlok. Kan salah kalau begitu. Baik. Mestinya tanam saat rica murah, begitu panen rica mahal. Cuma orang nanti termotivasi ketika rica mahal. Wih, 100 ribu 1 kilo. Tapi 10 kilo justru 1 juta. Wih, sumber bunga-bunga pikiran dia. Batanam cepat. Rame, semua pikiran begitu, rame-rame batanam. Ibu-ibu tanam dibuka rumah lagi, soalnya beli gereja di pasar cuma PPT, tambah anjlok harganya. Subhanallah, warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Silakan usaha, kerja keras untuk usaha dunia Anda dan untuk usaha akhirat Anda, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata di luar kemampuan kita terjadi sesuatu, qaddarallahu wa ma syafa'al. Ini yang menjadikan hati kita tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Likai la ta'asaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum." Barakallahu bikum. Yang dibaca oleh imam kita tadi. Barakallahu bikum. Di salat Isya. Tujuannya apa? Itu, "Likai la ta'asaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum." Agar supaya kalian tidak sombong dengan apa yang kalian usahakan, kalian berhasil terus akhirnya angkuh. Baik. Tapi tetap kalian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, masyaallah ini karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan segala sesuatunya untuk kita. Baik. Kan demikian, enggak sombong. Begitu gagal dia mengatakan, maka qadarullah ma syaa fa'al, ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Enak hidup ini dijalani dalam kondisi apa? Mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal iman bil qada'i wal qadar wa hadza yutma'annu yatma'inul mu'min. Karena alladzi la yu'minu bil qada'i wal qadar idza fatahu ma yuridu yatahassar. Inilah kondisi dan kemanfaatan yang dapatkan orang beriman. Ketika gagal, qadarullah ma syaa, lapang. Lapang hatinya menerima kenyataan, tenang. Tidak stres. Akan tetapi orang yang tidak beriman, begitu dia usahanya sudah dia maksimalkan ternyata gagal, tidak memperoleh hasil, ya tahassa. Penyesalan luar biasa. Kiapa kok kita kasih keluar modal? Kiapa? Stres dia. Barakallahu fikum. Akhirnya gila. Assalamualaikum. Wa mal mu'min fala yahzan wa la yatahassar wa la yalumu ahada. Orang mukmin kalau terjadi ya sesuatu, khalas. Kerugian tinggal dicari apa, kenapa kita rugi, kenapa? Tinggal diperbaiki bagaimana? Dia tersesalkan siapa-siapa, tinggal jadi pelajaran. Kau jangan begitu lagi nantinya. Kita sudah usaha dari awal, dari usaha nol sampai sekarang. Setiap langkah usaha-usaha kita ini kita harus jaga sedemikian rupa sampai berhasil. Jangan tinggal satu langkah Anda sebagai penyebab untuk ketidakberhasilannya. Barakallahu fiik. Maka ternyata tinggal satu langkah orang itu sebagai sebab tidak berhasilnya. La haula wala quwata illa billah. Baik. Maka ini jadi pelajaran. Jadi pelajaran berikutnya untuk tidak gagal lagi biidznillah. Tapi kalau itu yang terjadi, khas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala yalumu ahada, li'annahu yu'minu bil qada'i wal qadar lima fihi rahatun lil mu'min. Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada takdirnya, dan disinilah rahah. Rahah itu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan ketenangan yang luar biasa. La nadhira lahu. Tidak ada yang semisal dengannya. Baik. Nikmat barakallahu fiik. Nikmat. Baik, menjalani kehidupan dengan beriman pada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita apa? Ketika kita mendapatkan keberhasilan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena yakin memang ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita. Demikian juga ketika kita gagal, rugi, tidak berhasil, tinggal sabar. Barakallahu fikum. Setelah kita tentunya usaha, upaya, qadarullah ma syaa fa'al. Mudah-mudahan ada hikmah di balik ini semuanya. Hadirin. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La nasta'tu billahi.